Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu innaha Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Bahkan Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa lil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di sana Allah menyebutkan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, saya menyebutkan. Ini loh, kalau kalian mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ini akibatnya yang paling baik. Tapi kita lihat bagaimana mereka, banyak dari mereka yang menolak daripada sunnah, kemudian meremehkan sunnah, bahkan ada yang mencela sunnah dan mengolok-olok sunnah, dan ini bahaya sekali. Kemudian orang-orang itu, dari orang-orang mujrimun, ketika ada orang-orang beriman, mereka mengedip-ngedipkan mata, maksudnya memberikan isyarat kejelekan-kejelekannya. Ya, mereka ini loh enggak level kita. Ya. Mereka itu bukan golongan kita. Mereka golongannya orang-orang safih, orang-orang dungu, orang-orang bodoh katanya. Wa idza rahum qalu innahum haula illadhalun. Ya. Ketika mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan bahasanya mereka itu adalah orang-orang dhalun, orang-orang yang sesat. Ya. Jadi orang-orang kafir itu seperti itu. Al-Yahud wa Nasara disebutkan apa? Ya, mereka itu tidak akan berhenti-hentinya musuhi kamu sampai kalian ini kembali kepada milahnya dia. Memeranginya kan tidak senjata, tapi dengan apa? Dengan TV, dengan bola pikir. Ini memerangi juga. Ya. Tapi kenapa orang-orang dari kaum muslimin kok malah membantu mereka? Ini suatu hal yang ironis. Senantiasa kita ingatkan, la tatabi anna sunana kana man qablakum sibrun sibir. Wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dha'bin la tabittumhu. Pasti disebutkan di sana, ditekankan. Nanti umat ini akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak diikuti. Sampai ke lubang biawak diikuti. Benar tidak? Sekarang apa yang ditrendkan di TV diikuti semua dari kaum muslimin. Padahal mengaku seorang yang muslim. Dan mereka menjauhi daripada Al-Quran wa Sunnah. Ini wafidina al-Sakullah. Kemudian dijelaskan tadi, orang-orang kafir itu, ya, ketika mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan bahwasannya, ya, mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, dan tidaklah Allah mengutus orang-orang kafir itu sebagai penjaganya. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun, dan pada hari ini yaitu orang-orang yang beriman, gantian apa? Melihat keadaan orang-orang kafir, maksudnya nanti di yaumul kiamah, ya, itu gantian mengolok-olok orang kafir. Dulu di dunia di Allah ya. Nah, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma alladziina aamanu minal kuffari yadhhakun." Kebalikannya. Pada hari ini orang-orang mukmin itu mengolok-olok kafir. Bahkan orang mukmin disebutkan alal araiki yang turun, mereka di atas dipan-dipan, mereka dikelilingi bidadari-bidadari cantik, istri-istri yang soleh jadi bidadari, kalau enggak soleh ya silahkan kemana, itu orang-orang kafir ya. Dan mereka apa disebutkan, diberikan minuman-minuman yang disucikan, mereka diberikan pakaian-pakaian sutra-sutra hijau. Al-yawm siyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbum syaraban tahura. Ini kenikmatan orang-orang mukmin sambil melihat hal suibal kufaru makanu yaf'anu, dan sungguhnya telah diberi apa? Ganjaran. Siapa? Al-kufaru makanu yaf'alun, dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Kalau sekarang kita ditonton, dianggap remeh, nanti di yaumul kiamah gantian ditonton. Nah, ini fa'bidillah azabullah.